Raga Channel is now show. Anak-anak zaman sekarang kumbas terjago. Dia mucu. Ladies and gentlemen, please welcome R&B Revolution Music Team Remix. Anak-anak zaman sekarang kuat selalu berkusiku. Kumbas terjago padahal masih lembut. Dia mau coba bersinggung di muka kita. Ku mengakira kita mau kasih. Save your hands and save your hands for Dandi Ali Remix. Raga Channel is now show.